إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, da'wahu mutanaqut baina syar'illahi wa qadarih. Dakwaan mereka, tuduhan mereka adanya tanaqut, adanya kontradiksi. Antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatul khamisah wal arba'un, mu'aradatu syar'illah biqadari. Masalah yang ke-45, mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdirnya. Yani mereka, orang-orang jahiliyah, apabila segala sesuatu itu telah ditakdirkan, tentu tidak ada faedahnya untuk kemudian diperintah dan dilarang. Ini anggapan mereka. Karena kalau sesuatu itu sudah selesai perkaranya, semua telah dicatat oleh Allah Azza wa Jal dan tidak akan keluar segala sesuatu tersebut dari apa yang telah tercatat dalam kitab induk Lauhul Mahfuz, apa perlunya kemudian Allah memerintah, Allah melarang? Toh Allah sudah mengetahui masing-masing kita, mana yang akan selamat, mana yang bakal binasa. Sehingga dari sini mereka mempertentangkan antara syariat Allah dengan takdirnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadihil mas'alah aydan tata'allaku bil qadar. Masalah ini pula masih terkait dengan takdir. Li'anna hunaka man yu'aridun syar'allah fi qadari, karena di sana ada orang-orang yang mempertentangkan antara syariat Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kaifa yuqaddirullah al-kufra wal iman thumma yas'a badihi syara'i' wal awamir wan nawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kekafiran, mentakdirkan keimanan, artinya telah mencatatnya dan menetapkannya. Ini mukmin, ini kafir, sudah ditakdirkan semua. Kemudian setelah itu Allah membuat syariat untuk hamba-hambanya. Syariat-syariat, perintah dan larangan. Ma'annaha la fa'idata minha, padahal sudah tidak ada faedahnya sama sekali. Idza kanatil umur maqdiyah muqaddarah. Kalau perkaranya sudah ditetapkan dan ditakdirkan. Fa innan nas ya'tamiduna 'alal qadar. Ya, tentunya manusia mereka akan bersandar pada apa yang telah menjadi ketetapan mereka tersebut. Bersandar kepada takdirnya masing-masing. Ini cara berpikir mereka, orang-orang jahiliyah. Dan cara berpikir seperti ini pun masih banyak diikuti oleh orang-orang yang hidup di masa sekarang ini. Terkait dengan agama, maka mereka bersandar kepada takdir. Kalau memang jatahnya nanti selamat, kan juga akan selamat. Jatahnya memang akan diadab, kita berbuat apapun yang nanti tetap akan kembalinya kepada neraka. Ada orang-orang yang seperti ini. Ini tentunya orang-orang yang mengikuti daripada jalannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah seperti para sahabat. Mereka mengetahui perkara ini dan mereka beramal justru. Karena mereka tahu bahwa cara ciri daripada orang-orang yang selamat adalah beramal soleh. Tentu mereka dengan itu menginginkan ada pada dirinya ciri-ciri tersebut. Beramal soleh dengan amalan-amalan soleh yang dengan itu harapannya adalah termasuk orang-orang yang su'ada. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kita tidak mengetahui apa takdir kita, ya kan? Sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang bukan atau sesuatu yang tidak diketahui tentu tidak bisa menjadi hujjah. Hujjah itu pada perkara yang diketahui, pada yang diilmui. Kemudian perkara yang lain, mereka sendiri tanakut. Mereka sendiri tanakut dalam artian untuk urusan dunia mereka, mereka tidak kemudian pasrah sama takdir. Toh nanti kalau ditakdirkan kenyang akan kenyang sendiri, enggak. Mereka bekerja, mereka mencari ma'isyah. Untuk sesuap nasi mereka berusaha sekuat tenaga, ya. Tetapi untuk perkara yang besar, akhirat mereka, sama-sama semua telah ditakdirkan. Kalau berbicara takdir, ya, mereka justru berleha-leha, bersantai-santai. Dan seolah-olah segala sesuatu, ya, itu apa istilahnya, terkait dengan masalah akhirat tidak perlu untuk diusahakan, seolah-olah begitu. Kemudian sesuatu juga yang telah sering disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa manusia setiap kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iradah. Di situ setiap kita merasa memiliki iradah, kehendak. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan menjadi iradah kita, dan Allah mencatat apa yang akan kita kehendaki tersebut, sudah dicatat memang, iya. Akan tetapi kita sendiri merasa bahwa apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, apa yang menjadi pilihan kita, itu berdasarkan iradah kita semata. Kita bebas. Dan kita diberi oleh Allah qudrah, kemampuan untuk menjalankan dan merealisasikan kehendak kita. Maka ini yang akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba di akhirat nanti. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengetahui setiap apa yang menjadi kehendak hamba, itu adalah keutamaan dan merupakan kesempurnaan sifat Allah, ya. Dan bukan sisi yang bisa dijadikan hujjah untuk kemudian membela diri di hadapan Allah. Karena manusia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya keadilan Allah Subhanahu wa taala, diberi iroda dan qudrah setiap kita. Bagi yang bisa memahami masalah takdir ini dengan baik, walhamdulillah, dia muji Allah Subhanahu wa taala, dan memang sepantasnya demikian. Bagi yang tidak memahaminya, maka berimanlah dengannya, ya. Beriman dengan takdir tersebut dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik amal yang bisa diberikan kepadanya. Adapun seseorang kemudian merasa memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, maka sungguh itu merupakan musibah dan petaka yang akan berakhir dengan apa yang akan menjadi nasib orang-orang jahiliyah. Karena ini adalah perang jahiliyah yang seperti ini. Berkata Syaikh Shalih Fauzan, "Wa hadhi min akhtar masailil jahiliyah." Dan ini, anggapan seperti ini merupakan perkara yang di antara perkara yang paling berbahayanya dari perkara-perkara jahiliyah. Wa yatba'uha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah. Dan permasalahan ini diikuti oleh setiap orang yang menempuh jalan ini sampai hari kiamat. Mimman yaz'umun anna baina syar'i wal qadari mu'aradatan. Dari orang-orang yang beranggapan bahwa antara syariat dengan takdir itu terdapat kontradiksi. Wa hadza madhhabun batil. Dan ini merupakan madhab yang batil. Ini madhab yang batil. Tidak sekali dua kali kita mendengar adanya orang-orang yang beranggapan seperti ini. Bahkan menantang untuk diajak berdiskusi, berdebat masalah seperti ini, takdir. Maka masalah seperti ini bukan untuk diperdebatkan. Yang wajib atasnya adalah beriman. Mengimaninya. Para sahabat Rasul di saat mereka memperbincangkan masalah takdir, terdengar oleh Rasul SAW beliau marah. Apakah kalian tidak membenturkan ayat Allah antara satu dengan yang lain? Jadi bimbingan Rasul SAW terkait masalah-masalah tersebut adalah beriman terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul SAW. Kemudian beramal, itu yang diperintahkan oleh Rasul SAW. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, masing-masing akan dimudahkan terhadap apa yang dia dicipta untuknya. Kalau engkau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beramal dengan amal-amal soleh, maka engkau dicipta untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang memang mereka, memang kita tidak tahu akan kesudahan mereka. Akan tetapi kalau seandainya mereka ini memang ahlun nar, maka apapun cara dan jalan ditunjukkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sehingga jangan kita menjadi seperti mereka. Fala mu'aradha baina syara' wal qadar abadan. Tidak ada pertentangan antara syariat dengan takdir selamanya. Bagi yang bisa memahami, tentu tidak ada pertentangan sama sekali seperti yang tadi telah dijelaskan. Adapun yang sulit untuk memahami, itu tadi yang mungkin tersambar oleh syubhat. Sehingga sekali lagi, bagi yang memang agak sulit memahami, imanilah takdir tersebut dan beramallah, itu yang akan membawa kepada keselamatan. Wallahu qadara syirk wal ma'asi wal kufur wa naha 'an dzalik. Allah mentakdirkan kesyirikan, Allah mentakdirkan kemaksiatan, Allah mentakdirkan kekufuran, karena itu terjadi, ya kan? Ada kesyirikan terjadi, kemaksiatan terjadi, kekufuran terjadi. Wa naha 'an dzalik, dan Allah melarang dari hal tersebut. Allah melarangnya. Meskipun hal itu terjadi, kalau Allah mau untuk tidak terjadi, bisa tidak terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini. Kalau Allah mau, tidak akan terjadi kemaksiatan sebagaimana tidak terjadi kesyirikan di atas langit sana, para malaikat. Tidak terjadi kemaksiatan di atas langit sana, tidak ada kekufuran di sana. Di dunianya malaikat, mereka senantiasa ya'malun, mengerjakan apa yang mayuk marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai ujian kepada umat manusia. Ada kesyirikan, ada kemaksiatan, ada kekufuran, dan manusia diciptakan di situ diberi adanya dua jalan, jalan kesyirikan, jalan kekufuran, jalan kemaksiatan. Ada jalan tauhid, jalan sunnah, jalan Islam. Mana yang mereka pilih? Wa syara'a al-iman wal istiqamah was-shalah. Allah juga mensyariatkan keimanan, istiqamah dan kesolehan. Wala mu'aradha bainahuma, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Li'annal ibad humul ladina yaf'alun hadhil af'al bikhtiyarihim wa iradatihim wa masyiatihim. Karena para hamba itulah mereka yang melakukan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut dengan pilihan mereka, kehendak dan keinginan mereka. Fal fi'lu mansubun ilaihim. Karena mereka yang mengerjakan, maka perbuatan itu dinisbatkan kepada mereka. Siapa yang berbuat? Ya hamba. Siapa yang melakukan kesyirikan? Hamba. Siapa yang melakukan kemaksiatan? Hamba. Walidzalik yu'aqabun 'alal ma'asi. Dan karena itulah, karena mereka yang melakukan, mereka yang merasakan, kalau itu adalah kenikmatan, mereka yang merasakan nikmatnya, itu kesenangan, mereka yang merasakan senangnya, maka mereka yu'aqabun 'alal ma'asi. Mereka di'iqab, dihukum atas kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Wa yuthabun 'ala tha'at, dan mereka akan mendapatkan pahala atas ketaatan mereka. Wa in kanat muqaddarah minallahi subhanahu wa ta'ala, walaupun itu semua ditakdirkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, kalau Allah tidak takdirkan, dalam artian Allah tidak kehendaki itu terjadi, walaupun si hamba ingin, yang tidak akan bakal terjadi. Iya kan? Enggak akan bakal terjadi karena Allah tidak menghendakinya. Si hamba berhendak, Allah tidak berkehendak. Mana yang terjadi? Kehendak Allah atau kehendak hamba? Ya kehendak Allah. Sehingga Allah memberikan izin untuk terjadinya. Siapa yang melakukan? Si hamba. Ya hamba yang mendapatkan hukuman. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, memang mengizinkan di sini bukan meridhoi, ya, mengizinkan terjadinya. Karena itu pilihan si hamba. Ya. Dan Allah telah memberikan aturan. Ya, siapa yang melakukan ini akan mendapatkan ini, siapa melakukan itu akan mendapatkan itu. Si hamba memilih pilihannya dia sendiri. Memilih kesyirikan, memilih kekufuran, memilih kemaksiatan. Ya, dia berarti telah siap untuk mendapatkan apa yang telah Allah persiapkan sebagai hukumannya. Fa innahum innama yujazawna ala fi'alihim la ala al-qadar. Karena mereka itu dibalasi disebabkan karena perbuatan mereka. Bukan mereka dibalasi karena kamu sudah ditakdirkan begini, maka kamu akan disiksa. Ini takdir kamu. Enggak sama sekali seperti itu. Kalau itu berarti Allah zalim terhadap hamba. Si hamba tidak punya kuasa apa-apa, tidak ada kehendak, tidak ada perbuatan, otomatis ya karena takdir semata kemudian dihukum. Tidak sama sekali. Bahkan seseorang di saat dia melakukan karena terpaksa, tidak mendapatkan dosa. Karena lupa, tidak mendapatkan dosa. Karena keliru, tidak sengaja, tidak mendapatkan dosa. Dosa hanya semata di saat dilakukan berdasarkan kesadaran dan kehendak dan kemampuan. Sehingga mereka yujazaun, mereka dibalasi ala fi'alihim, karena perbuatan mereka, karena mereka melakukan, ya. Bukan semata karena Allah mentakdirkan. Walamma bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qala ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati aw an-nar qalu ya rasulullah ala nattaqil ala kitabina wa natrukul amal. Dan di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, karena perkara ini adalah perkara takdir yang merupakan ruknun min arkanil iman, salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, beliau menyatakan ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian illa, melainkan wa maq'aduhu ma'lumun, tempat kedudukan dia itu telah diketahui, minal jannah awin nar, apakah di surga ataukah di neraka. Mereka, para sahabat, masih hidup. Para sahabat masih hidup dan Rasul menyatakan tidaklah di antara kalian seorang pun melainkan telah ada kedudukannya di neraka atau di surga, sudah ada catatannya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala natakil ala kitabina, tidakkah kita pasrah saja kepada catatan kita, yakni menjadi ketetapan kita, wana trukul amal, dan kita tidak perlu bersusah payah beramal. Ini para sahabat yang kita diperintah untuk mencontoh mereka, yakni sesuatu yang mungkin dalam benak kita muncul, itu pun juga muncul pada benak para sahabat. Kalau begitu kita pasrah saja sudah ya Rasul terhadap ketetapan kita dan tidak perlu beramal. Al, maka Rasulullah SAW menyatakan, i'malu, beramal kalian, beramal kalian, justru diperintah oleh Rasulullah SAW untuk beramal. Jadi mengetahui takdir bagi orang-orang beriman, orang-orang yang biidznillah akan mendapatkan keselamatan di akhirat, mengetahui tentang takdir yang seperti ini justru membuat mereka gigih beramal. I'malu, beramal kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena masing-masing dimudahkan terhadap apa yang dia dicipta untuknya. Dicipta untuk neraka, dia akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk neraka. Dicipta untuk surga, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Fa'anzalallahu ta'ala, lantas Allah Azza wa Jal menurunkan ayatnya. Fa'amma man a'ta wa taqo, adapun orang yang suka memberi dan dia bertakwa. Ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amalan-amalan saleh. Ringan dalam beramal dengan amalan-amalan saleh. Suka memberi kepada sesama. Dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wa shaddaqa bil husna, dan membenarkan akan janji yang baik, yakni surga, membenarkan daripada kebenaran Al-Qur'an, kebenaran Rasul, membenarkan akan balasan kebaikan bagi siapa yang berbuat kebaikan dan balasan kebinasaan bagi yang berbuat binasa. Shaddaqa bil husna, membenarkan al husna yakni al jannah. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan mudahkan dia kepada perkara yang mudah. Orang-orang yang suka memberi, bertakwa kepada Allah, membenarkan Al-Qur'an, membenarkan Rasulullah, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan daripada agamanya. Sanu yassiruhu lil yusra. Jadi amalan-amalan kebaikan itu amalan-amalan yang mudah bagi dia. Ya. Sehingga kalau kita terkadang kita merasa ya ingin berbuat baik kok berat. Nah, ini kita khawatirkan keselamatan diri kita. Ya, mau berbuat baik kok berat. Kita khawatir. Ya. Karena Allah menyatakan orang-orang yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan adalah orang-orang yang dimudahkan dalam berbuat baik. Di saat jalan-jalan kebaikan ada di hadapannya, dia mudah untuk menjalaninya. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil. Ini ciri di antara ciri-ciri kebinasaan. Orang yang bakhil. Kikir terhadap sesuatu yang bahkan itu bukan miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala, menjadi titipan bagi dia. Dia bakhil dan merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan akan adanya pembalasan yang baik atas kebaikan, yakni al jannah, mendustakan surga. Tidak percaya terhadap kehidupan setelah kematian. Fasanu yassiruhu lil usra, maka orang-orang yang seperti ini, ya, fasanu yassiruhu lil usra, kelak kami akan memudahkan dia untuk urusan yang sulit. Urusan yang sulit, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Urusan yang sulit itu artinya adalah neraka. Itu perkara yang akan berat sekali nanti di akhirat, tetapi mudah bagi dia untuk menjalankannya di dunia. Allah mudahkan untuk perkara-perkara yang akan membuat kesulitan bagi dia di kehidupan akhiratnya. Dan kalau kita lihat perkara-perkara yang akan bawa kepada neraka itu bukan perkara-perkara yang mudah juga loh. Sebagian dari perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang sulit, bahkan butuh biaya, ya. Bahkan sekian banyak resiko yang harus ditanggungnya. Tetapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang orang-orang yang suka dengan kerusakan, kebinasaan. Perkara-perkara tersebut seolah-olah nikmat, padahal itu membinasakan. Perkara tersebut ya menyenangkan seolah-olah, padahal itu menghancurkan. Kenapa? Na'udzubillah kalau kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pada perkara tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, sulit sekali untuk melakukan kemaksiatan. Ya berat mereka. Kalau terjatuh maka dia menyesal. karena perkara itu perkara yang berat untuk dilakukan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman. Berbeda dengan orang-orang ahli maksiat, mereka sangat ringan sekali melakukan perkara-perkara yang sulit tersebut. Untuk mabuk butuh biaya, ya kan? Melakukan, ya, beli minum-minuman keras itu juga tentunya ada biaya. Apalagi dengan mabuk itu juga membuat badan tidak nyaman, tidak enak, ya. Manusia juga membencinya. Terlebih kalau orang kemudian mabuknya dengan apa namanya itu dicampur-campur apa itu dengan berbagai macam campuran-campuran, akhirnya malah mati. Orang mabuk mati. Banyak enggak kejadian itu? Nah, berarti itu bukan perkara yang mudah sebetulnya sampai pada kematian. Tetapi dimudahkan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan-kemaksiatan banyak dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut bukan kok loko-loko dalam artian tidak punya biaya gitu. Besar biayanya bahkan. Sesuatu yang sebetulnya sulit begitu loh. Tetapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi perkara yang betul-betul sulit di akhirat nanti. Ya. Amilatun nasibah, mereka beramal dengan susah payah, tasla narun hamiyah, masuk ke dalam neraka yang mendidih. Fal 'abdu ya'mal min janibihil khair wa yatajannab asyarr wa amal qadar bahwa sirullah subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya bagi setiap hamba untuk dia beramal dari sisi dia sendiri, beramal kebaikan dan menjauhi daripada kejelekan-kejelekan. Adapun takdir, maka itu merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. La tabhat fihi, jangan kalian mencari-carinya. Li'annahu la yu'nik, kenapa? Karena itu tidak ada manfaatnya bagimu, ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui takdir kita. Walan tasila ila natijah, dan kamu tidak akan sampai pada satu kesimpulan, tidak akan sampai pada satu hasil. Kenapa? Karena itu adalah rahasia. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sepantasnya bagi setiap muslim, mukmin, muslimah, mukminah, mereka mementingkan daripada perkara al-amal as-salihah, ya, amalan-amalan soleh, apa yang telah kita perbuat dari amal soleh tersebut. Taib, waqad takhallasa min hadhil masail annan nas fil qadar ma'a syara' in qasamu ila arba'ati aqsam. Ini sekarang merupakan ringkasan takhallus daripada yakni talkhis, ya, ringkasan daripada masalah-masalah takdir. Bahwasanya manusia terkait dengan takdir ini terkait dengan masalah takdir dengan syariat, mereka terbagi menjadi 4. Al-qismul awal, yang pertama, man yuthbitul qadar wa yanfis syara', orang yang menetapkan takdir, ya, takdir itu ada tetapi syariat enggak ada. Jadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, maka orang melakukan apa saja itu semua adalah takdir dari Allah. Wahumul jabriyah, ini kelompok jabriyah. Kelompok jabriyah, segala sesuatu itu telah ditakdir. Na'udzubillah, ini kelompok yang sangat parah ini, jabriyah, ya. Dimana mereka, ya, mengatakan bahwa segala perbuatan hamba itu merupakan murni perbuatan Allah. Hamba itu majbur, dipaksa dalam setiap perbuatannya, ya, tidak memiliki ikhtiar sama sekali. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, man yuthbitu syara' wa yanfil qadar, kebalikannya, yakni menafikan atau menetapkan syariat tetapi menafikan takdir, wa humul qadariyah. Takdir itu tidak ada. Ya, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik supaya kita menjadi baik. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan pahala, orang yang berbuat jahat rusak, akan membuat kerusakan di atas muka bumi, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah tidak tahu si hamba itu apakah akan berbuat baik ataukah berbuat jahat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam karena Allah tidak tahu. Dan tidak ada itu takdir. Ini qadariyah. Menafikan takdir. Jadi hamba melakukan segala sesuatu tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diuji oleh Allah. Tanpa Allah ketahui, akan hasil akhir dari masing-masing si hamba tadi. Ini dari mana? Dari Qadariyah. Mereka menetapkan syariat, mereka giat dalam menjalankan syariat, menjalankan kebaikan dan menafikan daripada berbagai macam afan dan meninggalkan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dalam kondisi mereka tidak percaya dengan takdir. Maka orang-orang yang seperti ini mereka sesat. Apabila mereka meyakini hal tersebut, bahwa Allah tidak mengetahui sama sekali terhadap perbuatan si hamba hingga hamba itu melakukannya, maka mereka keluar daripada Islam. Sebagaimana yang diyakini oleh Ma'bad al-Juhani pada masa tabi'in, ya, di masa masih hidup di situ sebagian sahabat seperti Ibnu Umar dan yang lain. Ibnu Umar mengatakan, siapa saja mengatakan demikian maka dia tidak akan diterima amalannya. Ini keluar daripada Islam. Law anna li ahadihi mithlu uhudin dhaban tsumma anfaqahu fi sabilillah ma qabalallahu minha hatta yu'min bil qadar. Seandainya saja salah seorang mereka punya sebesar gunung Uhud emas kemudian diinfakkan di jalan Allah, ya, dan mereka semangat dalam ibadah, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segunung emas, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infaknya sampai mereka beriman dengan takdir. Al-qismu tsalits, kelompok yang ketiga, man yuthbitu syara' wal qadar. Hanya saja kalau orang-orang Qadariyah sekarang mereka menetapkan adanya ilmu Allah. Allah mengetahui, ya, tetapi Allah tidak kemudian mentakdirkan gitu saja. Allah tahu hamba-hamba itu akan melakukan apa saja, tapi kemudian mentakdirkannya tidak. Untuk Qadariyah yang seperti ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Mereka masih dalam termasuk dalam 72 kelompok muslimin. Tetapi yang mengingkari ilmu Allah al-azali seperti yang tadi disebutkan, maka itu yang disebut dengan ghulatul qadariyah, qadariyah yang ekstrim, mereka dikafirkan para ulama. Al-qismu tsalits, man yuthbitu syar'a wal qadar wa yazumu anna bainahuma tanaqudan. Ya, ini orang yang menetapkan memang ada syariat dan ada takdir. Takdir ada, syariat juga ada. Tetapi mereka beranggapan bahwa itu terjadi tanaqud. Wahumul musyrikun, dan mereka adalah musyrikin. Ya, zahirnya bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, mereka bukan kalau menetapkan syariat begitu, akan tetapi mereka membantah dan mengingkari akan benarnya kerasulan, ya. Atau mereka pada hakikatnya, mereka pada hakikatnya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, membenarkannya, tetapi rasa sombong mereka sehingga mereka terjatuh ke dalam pembangkangan, tidak mau beriman kepada Rasul. Mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dengan anggapan bahwa itu adalah sesuatu yang ditakdirkan. Mereka menganggap bahwa itu adalah syariat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan hal ini, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Kalau betul Allah tidak meridhoinya, tentu hal ini tidak akan kami lakukan. Kami melakukan hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan ini sebagaimana ucapan orang-orang musyrikin pada apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Baik. Kemudian al-qismu rabi', ini yang keempat. Man yuthbitu syara' wal qadar wa yanfi anhuma tanaqud. Ini menetapkan syariat dan menetapkan takdir dan menafikan di antara keduanya ada tanaqud. Tidak ada tanaqud antara hal tersebut. Wahum ahlussunnah wal jamaah, dan mereka adalah ahlussunnah wal jamaah. Ini mereka menetapkan ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasulnya yang diturunkan di dalam kitabnya. Dan iradah syar'iyah itu segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki hal itu dan Allah meridhoinya. Tetapi hal-hal yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi berupa syariat tidak mesti terlaksana dan terjadi pada hamba-hambanya. Tetapi semua yang disyariatkan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memang terjadi, pasti terjadi di atas dunia ini, di alam semesta ini. Dan iradah kauniyah itu adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadinya dan tidak mesti Allah meridhoinya. Tidak mesti Allah meridhoinya. Sehingga sesuatu yang dikehendaki terjadi itu tidak mesti sesuatu tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan iradah kauniyah atau yang disebut dengan masyiatullah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu alaihi wa sallam.